بسم الله الرحمن الرحيم. Berdosakah jika seorang anak dilarang bertemu ayah kandung oleh ibunya, sedangkan surga itu di bawah telapak kaki ibu? Betul, surga di bawah telapak kaki ibu, tapi juga surga itu berada di telapak tangan ayah. Jadi, apa maksudnya? Maksudnya kan dibagi dua bagian. Kata Nabi, ibumu, ibumu, ibumu, semua ayahmu, kan? Umuka, umuka, umuka, semua abu. Ya, bapak, bapak, ibu, ibu, ibu, kemudian bapak. Jadi, dari bapak pun mesti ada bagian. Persoalannya begini, taat itu mesti pada keduanya. Karena ketika Allah turunkan ketaatan itu pada kedua orang tua. Misal, Quran surah ke-17 ayat 23. Paling kiri di pertengahan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain. Walidain itu ibu dan bapak. Ibu dan bapak, taat pada ibu penting. Tapi juga maaf, maaf membentak atau bermaksiat pada ayah dosa juga. Nah, di sini antum harus memberikan jalan keluar yang terbaik. Lihat mungkin ada masalah antara ibu dengan bapak. Maafkan Nanda ya, kalau selama ini banyak salahnya. Maafkan kalau belum bisa berbakti pada mama dengan sepenuhnya. Mama insya Allah minta apa saja, sepanjang Nanda bisa, Nanda akan penuhi insya Allah. Ya, mama yang membuat mama bahagia, ayo mah, kita bahagiakan dan sebagainya. Mama melahirkan Nanda, mama yang kemudian menyusui, mama yang mengandung sebelumnya, terima kasih sampai hari ini. Dan masya Allah, papa juga luar biasa mah, walaupun mungkin ada hal-hal yang tidak sepakat, tapi bukankah bagian dari Nindya? Nanda itu juga bagian dari papa. Papa yang punya saham juga dalam kehidupan Nanda. Papa juga memberikan bagian kebaikan. Walaupun sekarang ada ketidaksepakatan, mohon berikan Nanda kesempatan untuk berbakti kepada mama dan papa dalam porsi yang sewajarnya. Ya, mohon supaya Nanda bisa berdoa, bisa memberikan kebaikan, dan dengan ridha Allah akan diturunkan. Mohon izin mah, kalau sesekali misalnya, ya, dengan ridha mama insya Allah, Nanda ingin sekali-kali melihat untuk mendoakan papa. Barangkali ada yang kurang baik dalam mama pandang, bisa Nanda doakan dari situ. Kalau terus dilihat yang keburukannya, bagaimana kita bisa mengajak kepada kebaikannya? Tapi cari waktu yang masuknya yang tenang. Malam sebelum tidur, waktu setelah tahajud, itu lebih tenang ke hatinya. Karena kalimat-kalimat yang disampaikan pada waktu-waktu itu lebih menggoncang pada jiwa. Quran surah 73 ayat ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa'u aqwamu qila. Bangun malam itu kata-katanya lebih menyentuh dan kalimatnya menusuk kepada jiwa. Ya, menusuk pada jiwa. Jadi kalau bangun tahajud malam-malam, itu ayat tentang tahajud. Itu kalimat-kalimatnya, ayat-ayatnya itu luar biasa. Lebih terasa. Makanya sholat dua rakaat malam hari itu lebih nikmat dibandingkan empat rakaat siang hari. Nah, karena itulah setan, itu beda setan siang dengan setan malam, pangkatnya lain. Setan malam itu lebih dahsyat. Membuat Anda nggak usah bangun. Sebab kalau Anda bangun, Anda sadar, Anda taubat, kerja keras dia selama ini hilang. Makanya dibuat Anda nggak bisa bangun malam. Dibuat sedapat mungkin. Mau bangun jam 5, padahal subuh jam 6 itu kan. Bangun jam 5 susahnya luar biasa. Padahal pasang alarm 3 kali. Jam 4, 4.4, 4.30 kan. Alarm pertama matikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga masih belum bangun. Ya, ya itu. Baik. Habis waktunya ini. Dijadwal sampai jam 9. Ya. Kita udah lewat setengah jam.